Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Amma ba'du, faqala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Majasu bin naqli wa misalu kalimatul ghaiti fa huwa fil asli al-wada'i ismun lil makan al-mutma'ini min al-ardi tuqda fil hajatu talaban li satri. ثم نقل وصار يطلق على الفضلة الخارجة من الإنسان والعلاقة المجاورة لأنها تجاور المكان المطمئن غالبا. Kemudian majas dengan cara dengan bentuk memindah, contohnya adalah kata-kata gaib. Kata-kata Zaid bin Aslu Wad'i, asal maknanya adalah tempat yang tenang, yang landai dari bumi. Tuktafil hajatu, yang orang Arab di masa itu buang hajat di sana. Tulaban li satri, karena ingin mencari tempat yang tertutup. Karena ingin mencari tempat yang tertutup. Sumanukilah, kemudian dipindah, dan jadilah kata-kata ini digunakan dalam artian fadlah, dan artian sisa pencernaan yang keluar dari manusia. Ya, baik maksudnya. Wal alaqa, dan hubungan antara ghaib dengan makna aslinya dan makna berikutnya adalah al-mujawarah, bertetangga. Li'annaha, karena ghaib dalam artian kotoran, itu bertetangga dengan tempat yang tenang ghaliban biasanya. Kemudian menurut ulama yang tidak menerima adanya majaz, maka mereka mengatakan sebagai yang dibutnut, tidak ada dalam ayat tersebut majaz, karena penggunaan ghaib dalam pengertian bira atau hajat adalah hakiki urfi. Karena manusia fil adat, dalam adat kebiasaannya, hanyalah mendatangi ghaib, mendatangi tempat yang landai jika mampu hajat. Fasara, maka jadilah lafaz ghaib menjadi hakikat urfiyah. Yufham, bisa dipahami dari kata-kata ghaib taghawud bira. Maka ini hakiki, namun hakikinya urfi. Ya, maka tidak ada majaz di sini. Demikian kata ulama yang menolak adanya majaz. Padana. Rabi an majazu bil isti'arah. Kemitaluhu qawluhu ta'ala jidaran yuridu an yanqadda. Haythu syatuhu mailal jidari. Mailal. Mailal jidari ila suquti bi iradati suquti allati hiya min sifatil hayy. Bijami'il qurabi qurbi bijami'il qurbi minal fi'li fi kulli thumma istu'ira al-lafzu ad-dalu ala al-mushabbihi al-mushabbihi al-mushabbihi thumma ishtaqqa minhu yuridu bima'na yamilu ala sabil al-isti'arati tasrihiyati تبعيات وظاهر عبارة المصنف في قوله أو نقل توهم أن النقل قسم من المجاز ومقابل للأقسام الأخرى وليس كذلك، فإن النقل يعم جميع الكلمة كما تقدم في تعريفه. هذا ومحل الحقيقة والمجاز كتب البلاغة علم البيان، والأصوليون يذكرون ذلك لأن البحث في دلالة الألفاظ من أهم موضوعات علم الأصول، ودلالة اللفظ على المعنى قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا. نعم، مجاز dengan bentuk meminjam. Contohnya adalah firman Allah dan tembak yang ingin terjatuh. Maka di sini sabda Allah merupakan condongnya tembok untuk jatuh dengan ingin jatuh, yang ingin merupakan sifat makhluk hidup. Bijami titik kesamaan antara tembok yang ingin jatuh dan manusia yang ingin adalah sama-sama kubi hampir minal fi'li melakukan perbuatan fikulin untuk masing-masing dari tembok dan manusia. Manusia yang mau ingin jatuh, ingin melakukan satu perbuatan, maka dia hampir mewujudkan perbuatan yang dia inginkan. Tembok yang sudah miring-miring hampir jatuh juga hampir, maka titik kesamaannya adalah al-kubi, sama-sama hampir. Temboknya hampir, orang yang ingin melakukan sesuatu juga hampir. Kemudian digunakanlah, dipinjamlah kata-kata yang dipakai untuk musyabbah B untuk musyabbah. Maka kalimat aslinya jidaran tembok yang miring, yang miring hampir jatuh, bagaikan orang yang ingin jatuh. Ya, maka di sini ada musyabbah dan musyabbah bihi. Musyabbah bih itu orangnya, musyabbah bih temboknya. Di dalam maka kita menjumpai satu tembok yang miring bagaikan orang yang ingin jatuh. Orang yang ingin jatuh namanya musabbabi. Miringnya tembok, tembok yang miring musabbabi, musabbah. Maka dipinjamlah kata-kata yang dipakai untuk musabbabi, dipinjam untuk musabbah. Sumastuqa minhu, kemudian diambil darinya kata-kata yuridu dengan makna yamilu condong ala sabil isti'arati. Nah, ini adalah isti'arah musabbah pinjam musabbah bi. Yang dalam balaghah isti'arahnya yang ada di sini disebut isti'arah asriyah tabaiyah. Zahir ibarat al-musannif dan zahir dari kalimat perkataan penulis atau naqlin, tawahama penulis beranggapan bahasanya majaz dengan pemindahan adalah qismun mal majaz, salah satu bagian dari majaz. Muqabil dan merupakan pasangan untuk aqsam ukhra, macam-macam majaz yang lain. Walik sekadarik ini tidaklah benar, karena majaz dengan pemindahan itu mencakup semua jenis majaz. Semua jenis majaz mengalami pemindahan. Maka yang namanya pemindahan itu bukan satu majaz tertentu namanya majaz pemindahan. Karena yang benar dalam ilmu balaghah semua majas pemindahan. Fa'inanakla karena yang namanya pemindahan mencakup semua jenis majas, majas bil kalimah, majas bil kalimah kemarin sama dengan majas lugawi. Hanya demikianlah dan tempat bahasan hakikat dan majas sebenarnya adalah buku-buku ilmu balaghah, tepatnya ilmu bayan. Para ulama usul fikih menyebutkan hal ini karena pembahasan tentang makna lafaz adalah termasuk topik usul fikih yang paling penting. Dan makna yang dihasilkan oleh sebuah lafaz itu boleh jadi hakiki dan boleh jadi majaz. Maka karena hubungan ini maka ada pembahasan hakiki dan majaz. Terski. Wa'alam ala taqsimu al-salami ila hikotin wa majasin wal masturu ila hikirin asil Qur'an wa wairi wa minhu man qala ala majas asil Qur'ani wa huwa qawlu li suwaizin mindarin minal malikiyati wa qawlu zahiriyati wa ibn al-qasi minal syafiyyati wa min ahli ilmi man qala ala majas asil Qur'ani wa la fihirihi wa bihi qala Abu Ishaqi al-Istiro Abu Ishaqa Abu Ishaqa al-Isfaroji yani wa Abu Aliin al-Farisi minal mutafati minal kama azahul umat ibn Subki di jam'il jawami wa minal mutaakhirina asaibu Muhammadul Amin Muhammadul Amin asyidin rahimahullahu di risalatin khasatin lihada kapan kasaroha dan kaula syekhul islami ibn Taymiyata wa ibn Qayyim rahimahumallahu wa bayana syekhul islami anna hadat taqsima istilahun hadidun ba'dal huruni al-mufadolati lam yatakadlam bihi ahadat minna sahabati wa tabi'ina wala ahadat minna ta'imati wala ulama'u lumati wa zahiru ala majaza inna maja'a min lihatil mu'tazilati wa nahbihim minna mutakallimina liyakuna sulaman linnahdi katirin min sifatin nakara binti'ai annaha majazun wa hadha min a'zami wasa'ihi ta'tili kama bayana syaibu aylan duklana hadat taksimi wa ana man dhahaba ila dhalika faqad takallama bila ilmin fabtada'a fi syar'i wa khalafa al-aqla wa mimma yadullu ala butlani dhalika annahu la ahada yasbutu yasbituhu adam araba wada'at al-fadhan li ma'alim thumma sta'malat hadal wad'a fi ma'alin akharin wa man ja'alahu ya'lamu wad'an aqdama dhalika fahuwa muhtinun. Nah, wa'lam dan ketahuilah bahwasanya pembagian kalimat menjadi hakiki dan majaz adalah satu hal yang masyhur yang dalam mutaakhirin pada ulama-ulama belakangan. Mereka mengatakan ada majaz Al-Quran dalam Al-Quran dan pada bahasa Arab selain Al-Quran. Di antara ulama ada yang mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Quran, itulah pendapat Ibnu Khuwais mindat dari Malikiyah dan pendapat Zuhriyah dan Ibnu Qasir Syafi'iyah. Dan di antara ulama ada yang mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Quran, tidak pula selainnya. Artinya berarti tidak ada majaz dalam bahasa Arab. Ini pendapat Abu Ishaq Al-Asfariyani Abu Ali Al-Farisi dan ulama terdahulu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Suki dalam kitabnya Kitab Usul Fikihnya Jamul Jawami. Di antara ulama belakangan yang berpendapat tidak ada majaz dalam bahasa Arab adalah Syaikh Muhammad Amin Singkiti, penulis Al-Quran Bayan, dalam sebuah buku khusus yang beliau tulis untuk membahas masalah ini. Ya, buku ini dicetak bersama Al-Quran Bayan. Maka nasrah Al-Quran dan tidak adanya majaz dalam Al-Quran Dan dalam bahasa Arab ada pendapat yang dibela oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim. Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan bahwa pembagian semacam ini adalah pembagian istilah yang baru, bukan pembagian syar'i, namun pembagian istilah yang baru yang muncul setelah Qurun Mufaddalah, masa salaf. Tidak ada satu pencatat dan tabi'in, tidak pula satupun imam, tidak pula para pakar bahasa Arab yang membicarakannya. Dan kemungkinan besar majas adalah muncul dari Mu'tazilah dan orang semisal mereka, dari para ahli kalam, supaya bisa menjadi tangga untuk mengingkari banyak dari sifat Allah Subhanahu wa taala dengan klaim kalau sifat-sifat tersebut adalah majas. Wa hadza min a'zami wasaili ta'til, maka majas adalah termasuk sarana untuk mentaktil sifat Allah yang sangat penting. Dan majas itu sampai-sampai disebut oleh Ibnu Qayyim dengan sebutan tahut atau tahut rafi, ya, tahut yang keempat setelah majas. Kama bayyana Syekh, sebagaimana Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan, tidak benarnya pembagian ini, dan siapa yang berpendapat dengan pendapat ini maka dia telah berbicara tanpa ilmu, membuat bid'ah dalam syariat dan menyelisih akal sehat. Bermimah itu sudah diantar dalil yang menunjukkan batilnya hal tersebut. Tidak benarnya pembagian ini adalah tidak ada seorang pun yang bisa yusbit menetapkan. Pasti orang-orang Arab meletakkan satu lafaz untuk makna tertentu, kemudian menggunakannya pada makna yang lain. Saya mengklaim kalau dia mengetahui adanya peletakan makna, letak lafaz untuk makna tertentu, yang itu peletakan takodam itu lebih dulu, makna asli ini lebih dulu daripada makna majaz, bahwa mubtilun, maka dia adalah ahlul batil. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang mengatakan majaz, maka dia wajib mendatangkan bukti kalau orang Arab pernah kumpul bareng, membuat kesepakatan asad maknanya adalah binatang. Setelah kesepakatan dibuat, ternyata mereka kemudian bikin makna selain makna yang telah disepakati, dan itu datangnya belakangan, maka itu yang disebut majaz. Maka wat'an taqaddam, ada makna yang lebih dulu daripada makna majaz. Siapa yang mengatakan ada majaz, ada makna asli, maka dia wajib bisa mendatangkan bukti sejarah mana makna asli dan mana makna majaz. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti sejarah bahasanya makna ini munculnya belakangan, maka tidak ada majaz. Ya, Suki. Video tak boleh. Perasaan beda. Apa panjang kita ini? Ya, panjang. Sepakat terakhir apa? Sepakat terakhir. Itu yang pojok atau atas itu? Pojok atas kan? Ayat 54. Enggak. Terus? Ini pojok atas. Allah hakiki fil halain. Ya. Ya gue lihat aja tadi. Lihat, Wakuluma Isamiyahu Isamihil qailuna bil majazi majazan, bahwa inda man yakulu bin nafiyil majazi uslubun min asalif fil lughatil arabiyyati yatadihu yatadihul muradu minhu ila baitin ila baitin wa ba'dhu yatadihu ila baitin wa kullu minhum haqiqatan fi ma'an ya wa kullu minhum haqiqatan dan semua yang dinamai oleh ulama yang menerima majaz dengan nama majaz, menurut ulama yang mengingkari majaz dikatakan sebagai salah satu gaya bahasa Arab yang mutanawiyah yang memang variatif. Sebagian lafaz dalam bahasa Arab itu jelas maksudnya bila baidin tanpa ada indikator. Inilah yang disebut oleh ulama yang menerima majaz dengan ala hakiki. Dan ada sebagian lafaz yang untuk supaya jelas yang tadi perlu kepada kaidin indikator. Nah ini yang disebut oleh ulama yang menerima majaz disebut majaz jelas dengan indikator. Kulun min huma, maka masing-masing dari keduanya adalah hakiki fi mahalihi di tempatnya masing-masing. Maka berdasarkan perkataan penulis di sini di paragraf ini, maka sebagian orang menyimpulkan bahasanya perbedaan pendapat di antara ulama yang mengakui majaz dan tidak, jika beliau sama-sama ulama ahlu sunnah, perbedaan antara dua kelompok ini adalah perbedaan semu. Sebagaimana ini pendapat penulis ma'alim usul fikih indah ahli sunnah. Perbedaan pendapat antara ulama yang menerima majaz dan tidak, kalau dia sama-sama ulama ahli sunnah yang tidak mentakwil sifat khobariyah sebagaimana as'ariyah, maka perbedaannya adalah perbedaan semu. Cuma beda nama saja. Nah, kalimat ini buat ulama yang menerima majaz namanya ini majaz. Ulama yang tidak menerima majaz, enggak, itu uslub artinya gini. Mas'al al-qaya itu memang gayanya orang Arab. Mas'al al-qaya itu maknanya adalah tanyalah kepada penduduk desa. Maka cuma beda nama. Ini dinamai majaz atau dinamai uslub? Yang satu mengatakan saya namai majaz, yang lain mengatakan tidak, itu bukan majaz tapi jangan maknai uslub. Itu memang gayanya wakaf. Terkadang menggunakan koyak dalam pengertian tembok bangunan yang ada di sebuah kampung, dan kadang dan pengertian penduduk kampung. Ya itu memang seperti itu gayanya orang Arab. Itu ulama yang mengatakan tidak ada majaz. Maka kalau dilihat sekilas semacam ini, maka benarlah apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahasanya perbedaan antara ini majaz. Itu adalah perbedaan lafzi, perbedaan semu. Semuanya sama-sama menolak takwil dalam sifat, dan semuanya sama-sama menetapkan bahasa majaz tidak masuk dalam bab sifat. Karena menurut yang ulama yang menetapkan majaz, yang namanya majaz itu ada alaqah, harus ada alaqah dan harus ada apa? Bukan alaqah ya, majaznya apa? Ilaqah dan ada qarina. Dan tidak ada qarina lafziyah yang menunjukkan, yang mengharuskan memaknai sifat-sifat Allah dengan makna majaz. Menurut ulama yang mengakui adanya majaz, maka dalam masalah ayat-ayat sifat itu tidak boleh mendapatkan majaz dengan alasan syarat majaz tidak terpenuhi di sana. Ini apa qarinah yang mengharuskan meninggalkan makna hakiki dan mengambil makna majaz? Apa qarinahnya? Tidak ada. Tapi syarat untuk majaz tidak ada. Maka tidak ada majaz. Dalil nusus sifat, dalil sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun sebagian orang menolak jika dikatakan perbedaan ulama Ahlussunnah yang mengatakan menerima majaz dan tidak menerima majaz disebut sebagai perbedaan lafzi atau perbedaan semu, sebagian orang tidak mau menerimanya. Di antaranya adalah Syaikh Aziz Ar-Rais, disarap beliau untuk rekaman syarah beliau untuk Al-Usul min Ilmil Usul. Beliau tidak setuju kesimpulan yang mengatakan itu khilaf lafzi. Dengan alasan salah satu syarat majaz dalam ilmu balaghah itu salah satunya adalah lafaz majaz itu bisa dibuang. Ini tidak bisa. Kalau buang tetap makna yang terkandung di dalamnya kan dibuang. Ya. Sebenarnya tidak bisa. Kalau tidak salah, demikian salah satu alasannya. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, bab amar. Ini ini bil qauli dengan kata-kata bukan dengan isyarat. yang dituntut untuk melakukan perbuatan man huwa dunahu, orang yang levelnya di bawah yang memerintah. Alat sabilil wujud, dan ini adalah sebuah keharusan. Wasilatu dan kata-kata yang menunjukkan amr adalah if'al atau uf'ul atau semisalnya. Wahia dan silatul amr indal itlah jika mutlak tanpa bersyarat watajarud dan terbebas dari indikator tuman alaihi dimaknai alaihi dengan makna wujud dimaknai wajib ila majalah dalilu kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan bahasa yang dimaksudkan adalah nadbu anjuran atau mubah fayuhmal alaihi maka dimaknai pada makna anjuran atau mubah. Maka bahasan perintah dan larangan adalah termasuk bahasan penting dalam usul fikih, karena poros taklif beban syariat adalah perintah dan larangan. Dan apa sih syariat? Perintah dan larangan. Fala buddha, maka haruslah kita mengetahui ketentuan-ketentuan untuk keduanya, amar dan nahi, dan dampak dan pasal menyelisih amar dan nahi. Sakhasi dalam kitabnya usul Sakhasi mengatakan, maka perkara yang paling berhak untuk pertama kali dimulai untuk dijelaskan adalah amar dan nahi. Bab perintah dan larangan adalah bab yang seharusnya pertama kali dijelaskan, karena mayoritas ujian yaitu mayoritas syariat itu adalah perintah dan larangan. Dengan menguasai dua hal ini, maka akan sempurnalah pengetahuan seseorang tentang hukum dan punya kemampuan untuk membedakan halal dan haram. Suki. Qawluhu wal amru istid'a'u fi'li bi'uqali liman huwa lumahu ala sabi'li wujubi hadha tarikul amri wa huwa min ahsanil ta'arifi li'annahu wafid bil muradi wa qawluhu istid'a'u ay talaban wa hadha jinsun yashmulu amra wa nahya والمراد بالفعل الإيجاد ليشمل فعل مأمور به مثل وآتوا الزكاة والقول المأمور به مثل واذكروا الله كثيرا والمعنى أن الأمر طلب إيجاد فعل أو إيجاد قول وهذا القيد يخرج النهي لأنه استدعاء تركي كما سيأتي. Perkataan penulis al-amr istidrak dan seterusnya sampai alat sabil wujud, ini adalah definisi perintah. Dan ini adalah termasuk definisi yang paling bagus untuk amr. Kemudian pensarah mengurainya satu persatu. Istidrak artinya adalah tolak. Istidrak al-fi'li artinya tolak bul-fi'li. Wahada jinson, dan yang namanya tuntutan itu adalah jenis, adalah ada kata jenis atau istidra itu adalah isim jenis yang mencakup perintah dan larangan. Kalau cuma disebut istidra saja, maka yang namanya tolab itu boleh jadi tolabul fi'li atau tolabu tafil fi'li. Namun ternyata dijelaskan istidra'a tersebut adalah istidra'ul fi'li. Dan yang dimaksud dengan al-fi'li adalah al-ijad, mewujudkan satu perbuatan. Ya, fi'li di sini bukan kebalikan dari qaul. kebalikan dari tidak ada. Dan kalau fi'li di sini adalah artinya perbuatan, sehingga tidak termasuk dalam definisi ini al-qaul, ucapan. Nanti enggak ada ucapan yang wajib diucapkan. Jadi beda demikian. Jadi maksud dengan fi'li di sini adalah ijab, mewujudkan perbuatan, boleh jadi perbuatan tersebut dengan anggota badan atau perbuatan dengan lisan. Ya, kita maknai fi'li di sini dengan ijab, dia semua supaya mencakup perbuatan yang diperintahkan, bayarlah zakat, dan ucapan yang diperintahkan, contohnya tasbihlah nama Allah, banyak-banyaklah sebelah banyak-banyak nama Allah. Wal makna dan maknanya, bahasanya perintah itu adalah tuntutan untuk mewujudkan perbuatan atau mewujudkan satu ucapan. Maka dengan syarat ini, maka keluarlah nahyu dari definisi amar, karena nahyu adalah tuntutan untuk meninggalkan sebuah perbuatan. Qaidun tsanin wa hadha qaidun tsanin li ikhraj al-isharah wa inna aqal al-mutiyati lakinnaha la tusamma amran fi al-istibah wa qawlu mimman huwa dunahu ay dunna talibi rutbati wa hadha qaidun tsalithun qaidun tsalithun kharaja bihi istithabul fi'li mimman sawaru wa hadha tamatu iltimasun wa hadha iltimasun iltimasun wa hadha iltimasun aw mimman huwa fawqahu wa hadha du'a'u wa su'alun wa ala hadha fatluhu fatolabu fi'li yusamma amran ma'al uluwi. Nah, kemudian yang namanya amr itu bil fi'li, harus dengan kata-kata, artinya dengan lafaz yang menunjukkan pada perintah. Wal murad yang dimaksudkan adalah siyahul amri, adalah siyah amr. Misal tadi uf'ul atau if'al. Wa'ad al-qaidun tsanin, inilah persyaratan yang kedua untuk disebut amr. Li'ikhraj untuk, sehingga tidak termasuk dalam hal ini adalah isyarat. Fa'inna maka isyarat meskipun apa ada mengandung makna tuntutan melakukan perbuatan, akan tapi tidak disebut amr, karena syarat amr harus dengan kata-kata. Yang perintah ini ditujukan kepada man huwa dunahu, orang yang levelnya lebih rendah. Duna artinya lebih rendah dari orang yang memerintah berubah dalam kedudukannya. Ini adalah persahabatan yang ketiga. Maka tidak termasuk dalam hal ini adalah tuntutan melakukan perbuatan dari orang yang selevel. Kalau permintaan dari orang yang selevel disebut iltimas. Atau perintah, kalimat perintah namun ka'af fawqahu di atasnya. Maka ini disebut doa'un jika untuk Allah, jika untuk selain Allah disebut su'alun. Nah, ini rahasia kenapa dibedakan antara doa dan su'al. Ya, su'al itu untuk orang yang lebih tinggi, orang yang lebih mulia, namun dia makhluk. Sedangkan doa hanya khusus untuk sang khaliq. Padahal maka berdasarkan hal ini, fatalah fi'li, maka tuntutan untuk melakukan satu perbuatan itu bisa disebut dengan amran ma'al uluwi. Ma'al uluwi adalah perintah ma'al uluwi yang diberikan oleh orang atas. memerintah itu mak istilah posisi orang yang memerintah lebih atas, waktu dan kebalikannya orang yang diperintah itu lebih atas doa dan kebalikannya disebut doa. Demikian ungkapan yang banyak dipilih oleh para penulis usul fikih, dari bawah ke atas itu doa. Tapi mengingat akidah yang benar tentang masalah doa, maka banyak orang memberikan penjelasan bahasanya ada doa, ada permintaan. Kalau doa itu khusus untuk Allah. Tapi tasawi, dan jika sama levelnya faltimasun, maka disebut iltimas. Waqa'at, itulah dua hal yang terjadi. Ini Suki, sudah ya? Anda sudah? Sudah semua ya? Wahyu. وقوله المصنف على سبيل الوجوب هذا متعلق بقوله استرعاء وهذا قيد رابع لإخراج النبض والإباحة وغيرهما وفيه بيان عن صفات الأمر تقتضي الوجوب تقتضي الوجوبة تقتضي الوجوبة وهذا عند إطلاقه أي التجرد من القرائن الصارفة لأمر عن الوجوب إلى غيره. نعم. Sebelumnya dicetakan lama dalam catatan lagi. Wal-ulu yang dimaksud dengan al-ulu maknanya adalah hayatun rajiatun al-amiri bekasul mim wahiyya kaunuhu a'la minal ma'muri. Nah, apa beda ulu dengan isti'la'? Nih, di sini ada penjelasan tentang beda ulu dan isti'la'. Kalau ulu itu adalah kondisi terkait dengan diri orang yang memerintah. Wahia dan kondisi orang tersebut ada lebih tinggi daripada yang diperintah. Itu kalau hulu. Kalau istilah hayatun fil amri adalah kondisi perintah. Kondisi kita wawah-wawah kontolak, yaitu tuntutan itu bihil doten wakohin dengan kata dan keras ngeyel akan ditindak. Itu beda istita'ah dan al-ulu. Kalau amran al-ulu berarti orangnya. Jika istilah itu adalah kondisi kondisi perintahnya. Dan yang lebih tepat yang namanya amr itu dikaitkan dengan istilah, bukan dikaitkan dengan ulu. Dikaitkan dengan istilah, tidak dikaitkan dengan ulu. Maka talabul fi'li ala wajil isti'la. Misalnya talabul fi'li tuntutan melakukan perbuatan ala wajil isti'la, dalam bentuk isti'la. Karena terkadang dijumpai amal namun dari orang yang lebih rendah. Di buku usul-usul fikih yang dulu dicontohkan, misalnya ada seorang budak bersepi-sepi dengan tuannya. Ya, kita satu tempat sepi. Nah, di situ hanya ada si budak dan pemiliknya. Maka kemudian si budak ini bawa golok, dikalungkan di diancamkan kepada tuannya. Setelah itu dia suruh-suruh tuannya untuk melayani dirinya. Dia akan bolong. Nah, dah, kamu ketia. Ambilkan air. Buat makanan. Maka di sini istidak dan bukan hulu. Karena kedudukannya di sini ya tetap lebih tinggi si Sayyid, si pemilik budak. Namun di sini istidak ini bisa maksa si budak ini, bisa perintahnya bisa membuahkan paksa. Ala sabilil wujub ya, dalam bentuk menghasilkan hukum wajib. Ini berkaitan dengan istita'ah, tuntutan perbuatan. Ala sabilil wujub dalam maksud menghasilkan hukum wajib. Ini adalah batasan yang keempat, sehingga untuk mengeluarkan hukum sunnah, mubah dan yang lainnya. Dan dalam kata-kata ini terdapat penjelasan bahwa prinsip amal itu menghasilkan hukum wajib. Dan ini hukum wajib karena amal itu terwujud indah itlah. Amal yang mutlak. Apa yang dimaksud amal mutlak? Amal yang terlibat dari indikator yang memerintahkan amal dan hukum wajib kepada yang lainnya. Wadzahiru, dan kemungkinan besar kalau kita lihat, kita baca definisi amr tadi, anal mu'alif bahasanya penulis yaitu al-Juwayni berpendapat bahasanya manduk itu bukanlah perkara yang diperintahkan, karena manduk itu tidak wajib dan tidak tahattum harus. Namun para ulama peneliti mengatakan bahasanya manduk adalah hal yang diperintahkan, karena manduk adalah ketaatan berdasarkan ijma'. Jadi yang namanya taat adalah melaksanakan hal yang diperintahkan. Waikah nama sesuatu yang diperintahkan tidak wajib. Sekunul amr, maka sehingga amr itu ada dua macam. Perintah yang menghasilkan hukum wajib dan perintah yang menghasilkan hukum anjuran. Ya, maka dasarkan definisi yang dibawakan oleh Al-Jua ini, konsekuensinya apa? Mandub tidak termasuk amal, karena definisinya yang namanya amal ala sabilil wujub. Kemudian ala sabilil wujub, silatul amri, kata-kata yang menunjukkan makna perintah, ima boleh jadi terbebas dari indikator dan boleh jadi bersyarat. Jika terbebas dari indikator, fal muhtar, maka pendapat yang terpilih adalah apa yang disebutkan oleh penulis min annaha, bahwasanya silatul amri itu menghasilkan hukum wajib. Contohnya tegakkan salat dan bayarlah zakat. Fahat, maka perintah dalam ayat ini dimaknai pada perintah menghasilkan hukum wajib, karena tidak adanya indikator yang memalingkan perintah di sini dari hukum wajib. Dan disebutkan dalam Syarah Kaukab Al-Munir bahasanya pendapat ini yang mengatakan bahasanya al-aslu fil amr lil wujub, jika tidak ada indikator yang memalingkannya, adalah pendapat jumhur, dapat mayoritas ulama usul fikih dari berbagai ulama-ulama madzhab yang empat. Tentang hal ini Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan amrullahi wa rasulihi, perintah Allah dan rasulnya, idza utriqa, jika disebut secara mutlak ya, tanpa bersyarat, maka kandungannya, kandungan maknanya adalah al-wujub, menghasilkan hukum wajib. Dan dalil yang menunjukkan bahasanya amr perintah itu menghasilkan hukum wajib adalah banyak sekali. Di antara dalilnya adalah firman Allah, maka dalam rasa takut orang-orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mereka tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih. Sisi dalilannya, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan fitnah. Dan yang dimaksud dengan fitnah adalah zair, kesesatan, atau dengan siksaan yang pedih. dan tidak ada suatu perbuatan yang diancam dengan ancaman semacam itu kecuali gara-gara meninggalkan satu hal yang wajib. Padahal maka keterangan di atas menunjukkan bahasanya perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mutlak tanpa bersyarat menghasilkan hukum wajib. Qutubi mengatakan ayat di atas dijadikan dalil para ahli fikih untuk mengatakan bahasanya perintah itu menghasilkan hukum wajib. Kemudian dan sirah yang menunjukkan hukum wajib adalah if'al atau uf'ul, artinya adalah anal amra, bahasanya yang namanya perintah itulah buddha haruslah memiliki sirah, karena tadi dikatakan yang namanya amr itu harus dengan ala lisan. Kalau amr harus dengan lisan maka harus ada sirah tadulu yang menunjukkan pada perintah, dan sirah tersebut adalah if'al atau uf'ul, contohnya waqimis sholat wa'atul zakat walidhuluki syamsi tegakkala sholat ketika matahari telah bergeser ke barat. Wal murad dan yang dimaksud dengan if'al adalah semua kata-kata yang menunjukkan tuntutan melakukan perbuatan apapun sirahnya, uf'ul, if'al, terserah. Maka mencakup if'ali, if'alu dan semacamnya. Wamimaya dulu dari antara hal yang menunjukkan telah fi'li adanya tuntutan tentang satu perbuatan adalah isim fi'il amal. Contoh isim fi'il amal adalah alaikum anfusakum. Alaikum maknanya apa? Ilzamu, komitmenlah kalian dengan diri kalian sendiri. Yang kedua adalah masdar yang menggantikan fi'il amal. Wabil walidaini ihsana, aslinya wabil walidaini ahsinu, berbuat baik pada dua orang tua. Dan mudhari yang digandeng dengan lam amr, yaktub bainakum katibum bil adli, hendaklah yang mencatat utang piutang di antara kalian adalah seorang pencatat yang mencatat dengan adil. Ya, sebagai tambahan faedah perlu diketahui dalam bahasa Arab sekarang notaris itu bahasa Arab sekarang disebut katibul adli. Katibul adli itu terjemahnya notaris. Maka dari paragraf ini dijumpai empat sirah. Inilah empat sirah pokok atau sirah asliyah untuk amr. Yang pertama adalah fi'il amr, uf'ul atau if'il atau if'al dan semacamnya. Yang kedua, tadi apa? Isim fi'il amr. Kemudian yang ketiga masdar yang menggantikan fi'il amr. Yang keempat mudhari' yang berganti dengan lam. Itulah empat sirah amr yang asli. Nanti besok akan kita baca sirah yang lain untuk amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.